ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر المسلمون رحمني ورحمكم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Sesungguhnya di antara dari rahmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita seluruhnya di pagi hari yang mulia ini, di mana kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di hari yang mulia ini, hari yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bagi seorang muslim untuk kemudian berpuasa. Hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi seorang muslim untuk bersenang-senang dengan keluarganya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mensifatkan hari Id tersebut yaumu aklin wa syurbin, hari di mana umat Islam berbahagia, hari di mana umat Islam merayakannya. Mereka menyantap makanan-makanan mereka dan meminum minuman mereka sebagai bentuk dari syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, agama yang diajarkan di dalamnya kasih sayang, agama yang diajarkan di dalamnya agar seorang menyayangi sesamanya. Baik rasa sayang tersebut diwujudkan antara seorang ayah dengan anaknya, ataukah sebelumnya antara suami dengan istrinya, ataukah antara sesama mereka. Bahkan rasa kasih sayang diajarkan oleh Islam disyariatkan pula oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mereka berikan kepada hewan-hewan ternak mereka. Yang demikian disebabkan karena sifat ar-rahmah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla demikian besar bagi seluruh para hamba-hambanya, yang dengan sifat rahmat tersebut Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat-syariatnya yang keseluruhan dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla seluruhnya berisikan rahmat yang demikian besar untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna rahmati wasi'at kulla syai. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Azza wa Jalla, demikian luas mencakup segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Tidak ada di sana satu makhluk pun melainkan diliputi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di sana satu tempat pun melainkan diliputi dengan rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah Azza wa Jalla tersebut Allah berikan pula tidak hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang kafir, dengan Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bernafas, dengan tetap Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka rizki sebagai sarana hidup mereka di alam dunia ini. Faya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam beberapa ayatnya yang mulia tentang sifatul istiwa, dengan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, bersemayam tinggal di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk yang demikian besar ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang meliputi segala alam yang ada di dunia ini. Dan Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmah sebagai sifat Allah Azza wa Jalla, sebagai nama Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan sifat tersebut bersemayam di atasnya, menunjukkan bahwasanya sifat rahmat Allah demikian luas terkena kepada semua para hamba-hambanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Lau ya'lamul kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahmah ma qanita bi jannatihi ahad." Kalaulah semisal seorang yang kafir mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun di antara mereka merasa berputus asa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan, mengalahkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga Allah membuka pintu tobat bagi semua para hamba-hambanya. Tidak melihat dari sisi besar kecilnya dosa tersebut. Tidak melihat seberapa besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan bagi seorang yang kafir, yang musyrik, seberapa besar dosa yang mereka lakukan, seberapa besar kemaksiatan yang mereka jalankan, dengan mereka masuk ke dalam Islam, maka Islam tersebut akan menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, "Ama 'alimta anna al-Islam yajibu ma kana qablah?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya agama Islam ini menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang ketika dirinya masih musyrik, ketika dirinya masih kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di antara dari bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah utus nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam juga memiliki sifat rahmah yang mulia, juga mendakwahkan sifat rahmah kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sifat rahmah tersebut, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai seorang rasul untuk semua para manusia dan jin di akhir zaman tersebut adalah sebagai bentuk untuk memberikan rahmat bagi semua semesta alam yang ada di alam dunia ini. Tidaklah jin dan manusia, demikian pula binatang-binatang yang melata di alam dunia ini, melainkan akan mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sifat rahmat adalah merupakan akhlak yang menonjol yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bila mana kita membaca kitab-kitab hadis yang dikarya oleh mereka para ulama, seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, seperti apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tetangganya, seperti apa akhlak Rasul alaihi salam kepada anak-anak kecil, bahkan seperti apa akhlak Rasul kepada tetangga-tetangganya yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya mengetahui demikian luhur dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sebutkan atas hal ini di dalam ayat yang mulia, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak yang demikian besar. Tidak tahukah kita bahwasanya sifat rahmat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya beliau memiliki sifat pengasih kepada umatnya, sehingga dengannya beliau memiliki rasa iba kepada mereka para hamba-hamba Allah Azza wa Jal, adalah merupakan bukti rahmat Allah yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Sesungguhnya hanya dengan rahmat Allah ya Rasul yang Allah curahkan kepada engkau, maka engkau menjadi seorang yang lintalahum, berbuat lunak, berlaku baik kepada umat-umatnya. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah semisal Allah jadikan engkau memiliki hati yang kaku, hati yang kasar, maka pastilah mereka akan lari dari sisimu, kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bahkan ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-imamu muslim rahimahullah, dengan sebab rahmat Allah tersebut, Allah jadikan semua para manusia, bahkan semua binatang yang melata di alam dunia ini, memiliki sifat pengasih sesama mereka, memiliki sifat kasih sayang sesama mereka, antara ibu dengan anaknya, antara ayah dengan anaknya, antara kakak dengan adiknya, antara saudara dengan saudara yang lainnya, antara kawan dengan sesamanya, memiliki sifat kasih sayang disebabkan karena rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada para hamba-hambanya. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha khalaqa rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan sifat rahmah pada hari Allah ciptakan sifat rahmah sebagai sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak mi'at rahmah, 100 rahmat banyaknya. Fa anzala minha rahmatan wahidatan. Kemudian dari satu rahmat tersebut Allah turunkan kepada semua para hamba-hambanya. Fabiha yatarahamun. Dengan satu sifat rahmat tersebut menyebabkan akhirnya mereka para hamba-hamba Allah memiliki sifat kasih sayang sesama mereka. Wabiha yata'atafun. Dengan sebab satu rahmat tersebut mereka memiliki rasa iba antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang yang tua merasa iba dengan seorang yang kecil, seorang yang kuat merasa iba dengan seorang yang lemah, seorang yang kaya merasa iba dengan seorang yang fakir, dan yang semisalnya. Itu semuanya adalah disebabkan karena satu sifat rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada semua para hamba-hambanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa akharallahu, dan Allah Azza wa Jalla mengakhirkan 99 rahmat, sebanyak 99 rahmat sisanya, yang pada yaumul qiyamah Allah akan memberikan sifat rahmat tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Sesungguhnya ajaran rahmat ini tidak hanya merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia, dan tidak hanya syariat yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Bahkan apabila seorang hamba memiliki sifat rahmah, memiliki penyayang dengan sesamanya, memiliki sifat penyayang dengan seorang yang kecil, dengan seorang yang lemah, dengan seorang yang fakir, dengan seorang yatim dan yang semisalnya, dengan rasa iba, dengan rasa penyayang, dengan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh sang hamba tersebut, menyebabkan Allah Azza wa Jalla merahmati sang hamba tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah dan diberikan kasih sayang Allah untuknya adalah mereka hamba-hamba Allah yang memiliki sifat rahma, sifat penyayang, sifat pengasih, sifat iba yang terjalin sesama mereka. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti inilah sifat seorang mukmin antara sesama mereka. Bahkan Allah puji akhlak-akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi akhlak-akhlak orang-orang yang mengikuti mereka hingga yaumil qiyamah sebagai seseorang yang memiliki sifat rahmah sesama mereka. Kata Allah azza wa jalla, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan para tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki sifat ruhama, sifat pengasih, sifat penyayang sesama mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin dalam hal kasih sayang yang terjalin sesama mereka, dalam hal rasa cinta mencintai yang terjalin sesama mereka, Nabi alaihi salam menggambarkan kama salil jasadil wahid, seperti satu jasad ataukah satu tubuh, idza ishtaka minhu udwun, bila mana satu tubuh yang dimiliki oleh seorang hamba mengeluhkan rasa sakit mengeluhkan sesuatu yang dirasakan oleh dirinya, tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, akan dirasakan oleh semua anggota tubuhnya dengan merasakan demam. Demikian pula sulit untuk tidur di malam hari. Seperti inilah sifat seorang mukmin, sifat pengasih, sifat penyayang, rasa iba. Itu Allah Azza wa Jalla syariatkan antara seorang mukmin sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bahkan disebabkan karena sifat rahmah yang sebagai ajaran Islam, sebagai sifat Allah Azza wa Jalla tersebut, Allah Azza wa Jalla memerintahkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim ketika mereka berjihad melawan orang-orang kafir, maka jihad mereka adalah jihad yang penuh dengan rahmah. Jihad mereka adalah penuh dengan jihad rahmah, bukan jihad azab, bukan jihad pula penghancuran, bukan jihad dalam bentuk anarkis, demikian pula dalam bentuk arogan dan yang semisalnya, tapi di jihad yang menebarkan kasih sayang, yang menanamkan prinsip rahmat yang terjalin sesama para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Sehingga Rasulullah alaihi salam disebutkan di dalam beberapa riwayatnya melarang seorang muslim untuk membunuh walidan, seorang yang sudah tua renta. Dalam riwayat yang lainnya membunuh seorang yang ajuz, yang sudah tua renta, dalam keadaan tentulah mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melawan barisan kaum muslimin. Demikian pula Rasul memerintahkan pula para sahabatnya untuk tidak membunuh seorang wanita, tidak pula membunuh seorang anak-anak kecil, bahkan membiarkan para pendeta-pendeta untuk tetap tinggal di gereja-gereja mereka. Bahkan Rasulullah alaihi salam memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkan para petani-petani, para asih, para ujarat, para pekerja-pekerja untuk kemudian diam di tempatnya, tidak diperangi oleh kaum muslimin. Yang disyariatkan untuk kemudian diperangi adalah mereka, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang yang mengangkat senjatanya melawan barisan kaum muslimin. Merekalah yang Rasulullah alaihi salam memerintahkan kita kaum muslimin untuk kemudian mengayunkan pedang kita, untuk kemudian membunuh mereka karena disebabkan kekufuran mereka dan keingkaran mereka kepada syariat Allah dan Nabi-Nya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Sehingga dengan keseluruhan apa yang kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya tindakan-tindakan arogan, tindakan-tindakan teror, demikian pula anarkis adalah bukan termasuk dari ajaran Islam. Walaupun sebagian pihak menamakan itu adalah sebagai Islam, walaupun sebagian pihak mengatas diri mereka sebagai ormas Islam, namun tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang menyebabkan akhirnya muncul rasa takut di hati-hati kaum muslimin, yang menyebabkan akhirnya sebagian masjid-masjid ditinggalkan disebabkan karena aksi-aksi yang demikian tersebut adalah sama sekali bukan termasuk dari ajaran Islam sedikit pun. Sehingga tindakan-tindakan pengeboman yang sungguh-sungguh sangat disesalkan dilakukan oleh sebagian pihak dalam keadaan menyasar wilayah-wilayah kaum muslimin, dalam keadaan membunuh aparat-aparat pemerintah yang mereka keseluruhannya adalah dari kalangan kaum muslimin, adalah merupakan tindakan yang sama sekali bertentangan dengan ajaran al-Islam itu sendiri. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian akan bisa masuk ke dalam surga Allah hingga kalian benar-benar beriman kepada Allah azza wajalla. Dan tidaklah kalian menjadi orang-orang yang benar-benar beriman di sisi Allah hingga kalian memberikan rasa cinta kasih sayang antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, sesama tetangga saling menyayangi sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, sesama ikhwan, sesama akhwat, sesama ummahat saling menyayangi sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, tidak saling menghajar, tidak saling menegur sapa, tidak pula saling memboikot sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ini merupakan sebab bukti benarnya iman mereka di sisi Allah, dan ini merupakan sebab dan persyaratan mereka akan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam al-jannah. Kemudian Nabi alaihi salam menyebutkan, awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya kabarkan kepada kalian satu perkara, satu amalan yang bila mana kalian melakukannya maka akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Kemudian Rasulullah alaihi salam menyatakan, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam tersebut sesama kalian. Dan sebagai akhir dari penutup khutbah ini, demikian pula sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berkesempatan dalam khutbah yang singkatnya untuk kemudian memberikan wasiat kepada para wanita-wanita mukminat dengan wasiat-wasiat kebaikan. Maka kita katakan ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, faya ma'asyaral ummahat, faya ma'asyaral as-salafiyat minal ummahat wasyabab wasyababati al-muslimat, ittaqinallaha ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla rabbul alamin. Taatilah perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah azza wa jalla rabbul alamin. Jadilah sebagai seorang wanita yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u, maukah saya kabarkan kepada kalian satu harta yang paling baik menjadi satu harta yang terbaiknya dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba adalah al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Idza nadhara ilaiha sarathu, apabila dipandang oleh seseorang maka wanita tersebut akan menggembirakannya. Wa idza amaraha ata'athu, yang apabila wanita tersebut disuruh oleh suaminya maka mereka mentaatinya. Wa idza ghaba anha habidathu, yang apabila sang suami tersebut tidak ada di sisinya maka sang wanita ini menjaga aib-aibnya, menjaga rahasia-rahasia suaminya, menjaga pula kehormatannya dengan dia tetap tinggal di rumahnya dan menjaga rahasia-rahasia yang dimiliki oleh suaminya dengan tidak menyebarkan kepada yang lainnya. Fa ya ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang lainnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Apabila seorang wanita muslimah dia menjaga salat-salat wajibnya, dan apabila seorang wanita muslimah dia jaga puasa Ramadannya, dan apabila seorang wanita muslimah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ata'at ba'laha, mentaati perintah-perintah suami mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, maka pada yaumul qiyamah Allah akan mengatakan, akan dikatakanlah kepada wanita mukminah muslimah tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita muslimah, wanita salihah, ke dalam al-jannah, min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ti, dari 8 pintu surga mana saja yang kamu kehendaki, dipersilahkan oleh Allah untuk seorang wanita muslimah tersebut memilihnya sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan dari sisi Allah karena kemuliaan amalan-amalan mereka ketika mereka berada di alam dunia. Fa ya ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam beberapa riwayat yang sahih dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat yang panjang tersebut diceritakan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam diperlihatkan oleh Allah keadaan al-jannah dan penghuni-penghuninya beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Demikian pula neraka jahanam diperlihatkan oleh Allah di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para penghuni-penghuni neraka jahanam, kemudian azab-azab yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam, seperti apa dahsyatnya neraka jahanam. Kemudian Rasulullah alaihi salam mengatakan terkhusus kepada mereka para wanita, ya ma'asyaron nisa tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita-wanita, hendaklah kalian menjadi wanita-wanita yang gemar bersedekah, dan hendaklah kalian wahai para wanita-wanita menjadi para wanita-wanita yang gemar beristighfar, bertobat kepada Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya saya tatkala diperlihatkan oleh Allah melihat neraka, isi neraka dan para penghuni neraka, ternyata saya melihat kebanyakan para penghuninya adalah dari kalangan para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah seorang wanita yang mendengarkan nasihat tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayakfurnal billah, apakah disebabkan karena para wanita-wanita tersebut menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, apakah itu yang menyebabkan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak demikian. Walakin yakfurnal ashir, tapi para wanita-wanita adalah adalah orang-orang yang paling sering mengingkari ashir. Ashir di sini artinya adalah para suami-suami mereka. Sehingga para wanita-wanita adalah orang-orang yang sering berkeluh kesah kepada para suami-suami mereka, tidak menerima dengan kekurangan-kekurangan mereka, dan mengingkari kebaikan-kebaikan yang dibelikan oleh para suaminya tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz, "Atta idza ra'at minka syai'an," hingga apabila keadaan seorang wanita yang Allah jadikan dirinya termasuk dari ahli nar, melihat adanya satu kekurangan yang dimiliki oleh suaminya, maka dia langsung mengingkari semua kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan yang dimiliki oleh suaminya tersebut dengan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat," saya tidak pernah melihat pada dirimu adanya satu kebaikan sedikit pun. Inilah ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullahu taala, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita-wanita sahabiyat, wanita-wanita mukminat yang hidup pada zamannya. Di antara mereka terdapat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka terdapat istri-istri para sahabat Rasul yang mulia, yang salehah, yang dipuji mereka di dalam Al-Qur'an, dipuji mereka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul tetap menasihati mereka untuk bertakwa kepada Allah dan menasihati mereka untuk bersikap baik kepada para suami-suaminya. Bila mana para wanita-wanita pada zaman Rasul, Rasul menasihati mereka dengan sedemikian rupa, maka tentulah terlebih para wanita-wanita di zaman sekarang ini untuk kemudian perhatian dengan nasihat-nasihat tersebut, perhatian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah seorang di antara kalian, wahai para wanita mukminat, menjadi salah satu dari ba'at, dari bahan bakar neraka jahanam, disebabkan karena perbuatan kufur kalian kepada suami-suami kalian tersebut. Disebutkan dalam salah satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya seorang wanita, kemudian Rasulullah alaihi salam mengatakan kepada dirinya, "Azatu ba'lin anti?" Apakah engkau wahai seorang wanita adalah seorang wanita yang sudah menikah? Maka kemudian wanita ini mengatakan, "Bala ya Rasulullah," benar wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang sudah memiliki suami. Kemudian Nabi alaihi salam mengatakan kepada wanita tersebut, "Unduri aynama anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruk." Maka lihatlah wahai seorang wanita, di manakah posisimu dengan di hadapan suamimu tersebut, karena sesungguhnya suami adalah surgamu atau nerakamu. Menunjukkan bila mana seorang wanita tersebut adalah seorang wanita yang berbakti kepada suaminya, yang taat kepada suaminya, yang berkhidmat kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Sebaliknya seorang wanita yang jahat kepada suaminya, yang berbuat durjana kepada suaminya, yang memenuhi lisan-lisannya dengan menjelek-jelekan suaminya dan mencaci suaminya sebagai pertanda dia termasuk dari ahli nar, wali'iyadzubillah. Nabi SAW pernah satu ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang keadaan dua orang wanita. Wanita yang pertama adalah wanita yang gemar bersedekah, demikian pula berpuasa di siang harinya dan mengaktifkan malam harinya dengan melakukan sholat-sholat malam sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, akan tetapi wanita yang demikian dengan sifat-sifat yang mulia tersebut adalah seorang wanita yang tu'zi jaroha bilisaniha, menyakiti tetangganya sendiri dengan lisannya." Maka Nabi alaihi salam mengatakan, "La khaira fiha bal hiya min ahli nar." Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, bahkan dia, kata Nabi alaihi salam, termasuk dari ahli nar. Bila mana seorang wanita yang terkenal soleh, yang terkenal baik dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan sebagai ahli nar oleh Rasul, disebabkan karena kotornya lisannya, mencaci suaminya, menghujat suaminya dan yang semisalnya, maka bagaimana lagi keadaan seorang wanita yang dia hujat adalah suaminya, yang dia jelekan adalah suaminya sendiri. Dalam keadaan sang suami tentulah haknya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan hak tetangga-tetangga mereka. Faya ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun apabila sang wanita tersebut adalah wanita yang saleh, yang mentaati Allah, mentaati suaminya, maka dia akan menjadi sosok wanita yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebagai pelengkap dari nasihat ini, saya nasihatkan terkhusus kepada ummahat, terkhusus kepada ummahat, demikian pula para akhwat, agar memperhatikan nasihat-nasihat yang kita sampaikan, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Allah. Allah sifati para wanita-wanita tersebut dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat yang soleh dan taat kepada suami-suami mereka sebagai pelajaran yang berharga untuk kita mengamalkannya sebagai bentuk evaluasi dari sikap-sikap kita selama ini, untuk kemudian kita berupaya memaksimalkan waktu-waktu setelahnya untuk benar-benar mengabdi dan mentaati Allah. Demikian pula mentaati Rasulnya dan berbakti kepada suami-suami mereka. Lihatlah keadaan atau kisah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, sosok istri Rasul yang beliau radhiyallahu taala anha mengatakan sebagai pelajaran bagi para wanita-wanita yang hidup setelahnya. Sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya memiliki hutang puasa Ramadan. Kemudian Aisyah menceritakan, fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Saya tidak mampu untuk kemudian mengqadanya kecuali ketika datang bulan Sya'ban. Yang demikian disebabkan karena betapa besarnya kedudukan Rasul di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sebagai suaminya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Lihatlah dalam kisah hadis tersebut bagaimana Aisyah mengakhirkan untuk mengqada puasa Ramadan tersebut demi berkhidmat kepada suaminya, demi melayani suaminya yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bentuk khidmatnya seorang wanita kepada suaminya, bentuk sifatur rahmah yang diberikan seorang wanita kepada suaminya adalah sebagai bentuk amalan soleh yang besar, yang mulia di sisi Allah, sehingga Aisyah tidak mau untuk lebih mendahulukannya, hingga bahkan dengan melakukan berpuasa sebagai bentuk qadha dirinya tatkala terlewatkan dari melakukan puasa-puasa tersebut di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Sehingga ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullahu taala, bertakwalah kepada Allah dengan suami-suami kalian. Demikian pula nasihat kepada para akhwat yang belum menikah, agar kemudian ketika dirinya hendak melakukan pernikahan tersebut, agar benar-benar perhatian dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikanlah ketika kalian nantinya akan menikah. Menikah tidak hanya sesuatu yang hanya dilihat kesenangannya saja, namun di sana ada konsekuensi-konsekuensinya. Di antaranya adalah kalian akan berkhidmat kepada suami-suami kalian. Di antaranya adalah kalian akan mungkin mengorbankan kepentingan-kepentingan kalian. Di antaranya mungkin kalian akan tinggal sendirian di rumah-rumah kalian, ditinggalkan oleh suami kalian karena pekerjaan mereka, karena tugas dan yang semisalnya. Mungkin kalian akan tinggal sendirian di rumah tersebut selang beberapa hari dan yang semisalnya. Sehingga bersiaplah, demikian pula taatilah suami kalian tersebut nantinya, dan jalankanlah perintah-perintah mereka selama perintah-perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para aba, kepada para ummahat, saya nasihatkan kepada para ikhwani fillah, kepada para akhwati fillah, saya nasihatkan bertolak dengan hadis tersebut. Ajarilah putri-putri kita sebagaimana pengajaran yang dengannya para salafun saleh mendidik mereka, mengajari mereka untuk kemudian membantu umi-umi mereka, mengajari mereka untuk kemudian mengajarkan seperti apa keadaan mereka nantinya ketika menjadi ibu rumah tangga. Diajarkan kepada mereka seperti apa mencuci baju dengan kedua tangannya. Diajarkan kepada mereka seperti apa memasak. Diajarkan kepada mereka bentuk khidmat yang nantinya mereka akan menjumpainya, akan merasakannya dan menjumpainya ketika telah menginjak usia yang dengannya akhirnya dia menjalankan pernikahan tersebut. Demikian banyak ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullahu taala, kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyaknya kasus perceraian disebabkan karena faktor tersebut. Banyaknya para wanita-wanita yang ketika menginjak usia dewasanya disibukkan dengan media-media sosial. Banyaknya para wanita-wanita yang disibukkan dengan kemajuan-kemajuan sebagai wasilah-wasilah yang mempermudah tugas-tugas mereka. Tidak akan kita melihat keadaan seorang wanita yang dia kufur kepada suaminya, yang dia menggugat suaminya, yang dia mencela suaminya disebabkan karena tidak melakukan kepada dirinya sebagaimana yang dia lihat, yang sebagaimana yang dirasakan oleh uminya, sebagaimana yang diberikan oleh ayahnya. Kebetulan ayahnya adalah seorang yang kaya raya, kebetulan uminya adalah seorang yang beradab, sehingga semuanya diberikan dengan mudah oleh mereka, sehingga mereka dengan mudah merasakannya. Dari sisi mencuncinya mereka merasakan kemudahan, dari sisi fasilitas-fasilitasnya mereka merasakan kemudahan yang demikian besar. Namun ketika suaminya dari kalangan orang yang tidak beradab, maka dia mengingkari sang suami tersebut, mengingkari apa yang dia berikan kepada dirinya, waliyadzubillah. Maka ma'asyarul ubahat wa ma'asyarul aba, tanamkanlah kepada putri-putri kalian pendidikan, tidak hanya pendidikan seputar Al-Quran, pendidikan seputar sunnah Nabi SAW, bahkan pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan tatkala mereka dewasa, tatkala mereka berstatus sebagai seorang istri. Jangan sampai nantinya para putri-putri kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam disebabkan karena salah pendidikan kalian. Jangan sampai nantinya istri para putri-putri kalian, Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam disebabkan karena pengingkaran mereka kepada suami-suami mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.